Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan satu perkara yang sangat besar. Dengan sebuah firman-Nya, tak lain ayat yang sering sekali kita mendengarkannya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka semua beribadah kepada-Ku. Pada bulan ini kaum muslimin, umat Islam diingatkan dengan sebuah ibadah yang betul-betul butuh dengan pengorbanan. Sebagaimana kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan halim. Sosok putra yang sangat sabar. Dikala Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami putra ataupun putri yang saleh, keturunan yang saleh. Terus beliau alaihi salatu wasalam berdoa sampai pada kondisi, sampai pada keadaan harapan hampir-hampir saja pupus dikarenakan sebab semakin bertambahnya umur beliau alaihi salatu wasalam. Bila dilihat dengan teori manusia, maka sudah sulit bagi mereka untuk mendapatkan putra. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa beliau alaihi salam, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan akan kami anugerahkan kepadanya putra yang sangat sabar. Seorang sosok yang sangat sabar, beliaulah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dikala hati penuh dengan kecintaan kepadanya, dikala Nabi Ismail sebagai sosok putra yang sangat ia cintai, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala uji beliau dengan sebuah pengorbanan. Sanggupkah beliau melakukan hal ini? Ternyata pada suatu malam Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabiullah Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah beliau untuk menyembelih sosok yang paling beliau cintai. Tak lain adalah putranya Nabiullah Ismail. Ketika beliau mendapatkan wahyu ini, beliau berkata kepada putranya, Ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka berdua, apakah benar Nabiullah Ibrahim, sosok yang betul-betul beriman kepadanya, mau mengorbankan apa yang paling ia cintai dari hartanya, tak lain adalah putranya. Dan Nabiullah Ismail diuji dengan kesabarannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabiullah Ibrahim putra yang betul-betul sangat sabar, sampai akhirnya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam pun menjawab apa yang dikatakan oleh beliau bapaknya, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas-sabirin." Lakukanlah apa yang kau diperintah dengannya. Sungguh engkau akan mendapati aku sebagai hamba, sebagai putra yang betul-betul sabar terhadap ketentuannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada bulan ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan benarkah kita adalah seorang hamba yang betul-betul mau berkorban dikala kita diperintah untuk melakukan sebuah ibadah. Waktu telah berlalu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati dirinya memiliki kelapangan rizki, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat di mana kami menunaikan salat Aid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, perkara ini sudah berlalu. Sudah kita lewati, namun bisa menjadi renungan bagi kita di kemudian hari. Kita betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok yang mau berkorban, mengorbankan apa yang paling kita cintai dari harta kita, dari apa yang kita miliki. Benarkah kita betul-betul menyayangi Allah? Benarkah betul-betul kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru kita lebih cinta dengan harta kita sehingga kita tidak mau mengeluarkan harta kita untuk berkorban? Perkara yang kedua, kaum muslimin, ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita pada bulan ini, yaitu dengan al-maut, dengan kematian. Setiap kita pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah ini telah melihat, telah menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari bahain, dari binatang-binatang ternak, apakah itu kambing ataukah itu sapi ataukah yang lainnya dari binatang ternak, kita mendapati binatang-binatang tersebut disembelih dan kemudian dia mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Apakah hal itu tidak menjadi pelajaran bagi kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru?" Apakah kalian ataukah mereka tidak melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka lewati, apa yang telah mereka lihat? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sungguh kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sungguh kematian ini akan datang, bentuknya adalah tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajal pada setiap kita, dan ajal tersebut tidak akan maju walaupun sebentar dan tidak akan mundur walaupun sebentar. Semua pasti telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita telah melihat kematian-kematian pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Apakah kita mengambil pelajaran dari itu semua, ataukah itu hanya sesuatu yang kita sambil lalu begitu saja tanpa ada faedah sama sekali? Sungguh kaum muslimin, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyatakan dalam salah satu sabdanya, kata beliau, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian wahai kaum muslimin mengingat-ingat apa yang akan memisahkan kita dengan kenikmatan ini, apa yang akan menghancurkan kenikmatan yang kita banggakan, kenikmatan yang selalu kita kumpulkan, yang tak lain itu semua adalah kematian. Beliau Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam salah satu sabdanya, ketika beliau sebelumnya melarang seseorang untuk menziarahi kubur, kata beliau alaihi salatu wasalam, "Fazurruha fa innaha tudzakirukumul maut." Ziarahlah kalian ke kuburan, sungguh hal itu betul-betul akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita tentang umur kita, bahwa umur kita itu tidak panjang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunda kematian seorang hamba. Adarallahu ila mri'in akhara ajalahu. Allah subhanahu wa ta'ala memberi keringanan kepada seorang hamba, bentuknya adalah menunda kematiannya. Kita semua ini kaum muslimin mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ditunda kematian kita. Sampai kapankah kematian itu? Kita tidak tahu sampai kapan kematian tadi. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha sittina sana, sampai seorang insan dia berumur 60 tahun. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, sungguh hal ini pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setelah ini, apa yang tak akan kita dapatkan? Apakah kebinasaan? Waliyadzubillah. Ataukah keberuntungan? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa fil akhirah adabun sadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di hari akhirnya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, adabun sedid, adab yang sangat pedih. Dan yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah serta keriduannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, kira-kira apakah yang akan kita dapatkan? Adab yang sangat pedih ataukah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta rahmatnya? Bila mana kita sebagai hamba yang selalu beribadah kepadanya, yang menjalankan syariatnya, faniscaya maka sungguh ampunan serta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kita berhak mendapatkannya. Namun bila mana sebaliknya, kita sebagai hamba yang bermudah-mudahan meninggalkan apa yang Allah wajibkan, yang bermudah-mudahan mengerjakan apa yang Allah haramkan, maka niscaya adab yang sangat pedih berhak untuk kita dapatkan. Illa man rahimahullah, kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, coba kita perhatikan dua hal ini yang telah kita saksikan. Dua hal ini yang betul-betul harus menjadi renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, kutilal insanu ma akfara, celakalah manusia, betapa kufurnya manusia, betapa ingkarnya manusia. Mereka betul-betul mudah untuk mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka betul-betul mudah, yang namanya manusia betul-betul mudah untuk mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah. Mudah untuk melakukan dosa dan sulit untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kutilal insanu ma akfarah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Abasa. Celakalah manusia, betapa kufurnya manusia. Hal apakah yang menyebabkan manusia kufur kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a? Tak lain adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguh jiwa ini selalu memerintahkan, mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, selalu memerintahkan, mengarahkan kepada hal-hal yang jelek. Seorang insan setelah mendapatkan pengetahuan tentang perkara agamanya, begitu mudah dia meninggalkannya. Seorang insan ketika sudah mengerti perkara wajib, begitu mudah dia menyepelekannya. Ketika mengerti perkara haram, begitu semangat dia mengerjakannya. Inilah kondisi manusia. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, min ayyi syai'in khalaqah, sebenarnya dari apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tadi? Min nutfah, hanya dari setetes air mani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang sedikit, ternyata memiliki sifat yang luar biasa. Mudah untuk mengkufuri, mudah untuk tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap manusia sudah mengerti bahwa pada setelah perjalanan hidup ini, dia akan melewati perjalanan hidup yang betul-betul panjang. Perjalanan hidup yang kedua adalah ketika dia melewati hidupnya di alam barzah. Kemudian yang terakhir adalah ketika dia melewati hidupnya, apakah di surga ataukah di neraka. Waliyadzubillah, bila mana itu di neraka. Sungguh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, menceritakan kondisi manusia-manusia yang berada di dalam neraka jahannam. Wa qabla dzalik, dan sebelumnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Inna kutrat az-zakum law kutirat ala ahli al-ard la afsadat ma'ayishahum fa kayfa biman kana ta'amuhu. Ketika beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membaca ayat tadi, kemudian beliau mengatakan, sungguh satu tetes air yang terkandung dalam buah zakum, kalau seandainya diteteskan ke permukaan bumi ini, diteteskan di tempat kita hidup ini, la afsadat ma'ayishahum, sungguh akan hancur lebur semua kehidupan manusia ada di muka bumi ini. Fa kaifa biman kana ta'amuhu, coba bisa kita bayangkan bagaimana kira-kira keadaannya orang-orang yang hari-harinya makanannya adalah zakum, mereka-mereka yang berada di dalam neraka jahannam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan, idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara yunadi munadi ya ahlal jannati fa inna lakum an tahyu fala tamutu abada wa ya ahlan nar fa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, dan ketika penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, maka akan ada satu sosok malaikat yang dia menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, wahai penduduk surga, sungguh kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati, dan wahai penduduk neraka jahanam, kalian pun demikian akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah merasakan kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, selama-lamanya mereka akan mendapatkan siksa, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu kondisi orang yang berada dalam neraka jahanam, innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di dalam neraka jahanam, Allah Subhanahu wa taala bakar, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan api. Kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka sudah gosong, tubuh mereka sudah gosong, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian mereka mati? Apakah mereka kemudian sembuh? Kata Allah Subhanahu wa taala, badalnahum juludan ghairaha. Sungguh kami akan ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Bukan supaya mereka sembuh, bukan supaya penampilan mereka jauh lebih baik, namun kata Allah Subhanahu wa taala, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan adab, supaya mereka merasakan adab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini salah satu kondisi penduduk neraka jahanam. Salah satu kondisi penduduk neraka jahanam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kondisi manusia ketika mereka telah mengerti bagaimana mengerikannya neraka jahanam, ketika mereka telah paham bagaimana dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyakitkannya hukuman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah menyifati manusia, fama asbarahum 'alan nar, begitu siapnya manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka mengerti perkara al-haq, mereka mengerti perkara wajib, mereka tinggalkan yang wajib tadi. Mereka mengerti perkara yang haram, mereka kerjakan perkara yang haram tadi. Inilah sifat manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kita lalai dari hal tadi? Kalau seandainya kita merasa lalai, maka ingatlah bahwa kita itu pasti akan mati. Kalau seandainya kita tidak lalai, bersemangatlah, banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberi anugerah istiqomah di atas jalan al-haq, istiqomah untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang istiqomah, yang selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.